Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana di mana wae ayana, alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa patepang deui tina pangaosan fikih, ya, pangaosan kitab Arisalah Al-Jami'ah anu sapertos biasana pangaosan ieu urang diayakeun setiap dinten Salasa sore nya. Salasa sore disiarkeun langsung di studio Radio Himmah FM Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah para kaum dangu sadayana tina pangaosan nu kapungkur nya, minggu kapungkur urang tos selesai ngabahas rukun wudu oge dilajengkeun nya, santosna dilajengkeun kana pasunahan-pasunahanana. Minggon kamari tos dibahas sabagian tina pasunahan wudu nya, eta di antarana maos bismillah, oge anu kaduana nyaeta kekemanan teh ngawasuh dua panangan, dampal panangan, nu katiluna nyaeta kekemu, anu kaopatna nyaeta ngingsreg cai nya, ngingsreg cai kana irung ku irung nya. Sareng minggu kamari oge urang tos ngabeberkeun masalah doa-doa na nya. Nyata doa kangge naon teh? Kangge nuju ngawasuh dua dampal panangan nyata Allahumma ihfaz yadaya min ma'asika kulliha. Teras doa kangge kekemu nya. Anu nyata doa naon teh? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ta doa kangge kekemu nya. Anapon doa kangge ngingsreg cai nya, nu pasunahan nu salajengna ngingsreg cai ka anak irung nya sareng dikaluarkeun deui nya. Ngingsreg teh ngingsreg meunang diingsreg unggul teh dikeluarkeun eta mah mangga. Tapi anu abdol namanya diingsrek terus dikaluarkeun deui gitu nya, eta anu abdol. Doana naon atuh? Doana nyaeta Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Eta doa naon teh anu dianjurkeun nuju ngingsrek cai kana irung anu pihartuseunana kirang langkung. Allahumma nun gusti arihni, mugi-mugi gusti naon teh maparingan arihni naon teh disebutna maparingan pangambung atau ngambungkeun ka abdi naon teh raihatal jannati wangi-wangian surga. Jadi mudah-mudahan urang teh tiasa nyium, tiasa ngambung wawangian surga. Wa anta anni radin, sareng gusti ridho kapun abdi. Eta kinten-kinten pihartuseunananya. Pasunatan anu salajengna nyaeta ngawasuh atau ngusap sakabeh rambut. Sakabeh rambut sakabeh nanti sakuriling sirah ya, ngusap sakuriling sirah. Jadi kan ari ngusap sebagian rambut atau ngusap sebagian sirah mah eta wajibnya rukun. Nah, disunahkeun oge ditambihan ulah diusap saeutik kungkul tapi diusap sadayana eta ngusap sadayana nya sakuriling sirah atau rambut eta nu termasuk sunah atau atanapi anapon ari anu ngusap sabagian mah eta hukumna wajib. Sarang dianjurkeun oge nya maos doa nuju nanti ngusap sirah atau ngusap rambut teh dianjurkeun maos doa. Doana kumaha atuh? Doana kieu, Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar. Eta doana nya. Allahumma nun gusti harrim muga-muga ngaharamkeun. Jadi ngaharamkeun sya'ri rambut kuring wa basari jeung kulit kuring 'alan nar kana api neraka. Eta pihartuseunana nya. Eta doa anu dianjurkeun ku para ulama supados diaos nuju ngusap nya ngusap mastaka atau ngusap naon teh ngusap rambutna. Sarang pasunahan anu salajengna nyaeta kupingnya ngusap kuping ngusap dua cepil ngusap dua cepil ngusap dua cepil teh aya dua kalinya. Nu pertama disunahkeun oge nuju ngawasuh pamenteu teh eta disunahkeun nu termasuk eta kaasup cepilnya diusapnya ke nuju ngawasuh pamenteu. Nu kadua na nyaeta saentas nanti saentasna ngusap sirah ieu disunahkeun nyaeta ngusap cepil. Sarang maos ieu doa. Doana teh Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Eta doa anu dianjurkeun diaos nuju ngusap dua cepilnya, nuju ngusap dua cepil. Sarang anu pasunah anu salajengna nyaeta naon? Nyaeta sunah at-taslih. Nyata sunah teh ming telu nilu kalian. Jadi setiap usapan atau setiap wasuhan teh disunahkeun tilu kalinya. Anu pertamanya nu kahiji eta mah wajib. Nah, nu kadua nu katilu eta nu dihukuman sunahnya, dihukuman sunah. Jadi at-taslih teh disunahkeun nyaeta setiap wasuhan atau setiap usapan dina wudu teh disunahkeun diulangi tepikeun ka tilu kali nya. Tapi eta teh disunahkeun tilu kali soteh lamun urangna dina kaayaan normal. Maksudna normal kumaha? Jadi nuju ngawasuh misalnya ngawasuh panangan teu aya misalnya teu aya perban nya. Teu aya perban upamaya perban mah ulah da misalkan mantakan di perban ge tujuanna kan jakeur ngalindungi nya ngaling-ngaling luka atau naon terus naon teh di ngalindungi supaya kena cai atau ari kaseringan diucap diusap make nyerap meureun ulah nya. Jadi maksudna diusenahkeun nilu kali teh diusap atau diwasuh tilu kali teh lamun misalkan naon teh misalkan tina anggaho tawuduna teu aya perbanan atawa oge mun ngusap sirahna teu ngangge kopeah atau teu ngangge imamah teu ngangge udeng ya imamah. Nah upami ngangge imamah mah entong ya ke baseuh meureun imamahna atawa sapertos disebatkeun dina pangaosan minggu kapungkur nyaeta masalah khuf teh nya masalah khuf anu nyaeta gaganti ngusapkan huf teh gaganti tina ngawasu dua sampean eta mah teu kenging di tilu kalian cukup sakali we nya teu disunahkeun dugi ka tilu kali nya mah sakali we wungkul. Naon sababna ari masalah ngusap huf mah kan gaganti nya ruhsah teh nya hukum karinganan ti Gusti Allah nyata gagantina ngawasuh dua sampean. Sarang ari hub teh kan iya nanti ngajaga kulit orang, ngajaga nanti ngajaga sampean orang supaya ulah nanti ulah kacayan, ulah katirisan. Nah, upami kumaha gitu, iya hub teh upami kacayan terus mah kan nanti mentak rusak meren, ya. Atawa tujuanna jeker ngajaga orang ulah katirisan teh atau meren nanti teu tercapai kumargi kitu nya upami urang wudu nya pas wudu teh pas ngusap hub eta mah ngusap hub teh teu disunahkeun tilu kali sakali wungkul nya eta mah sakali wungkul nya kitu oge di antara pasunahannya nya eta adalku adalku teh ari bahasa nama ari arti secara bahasa nama cenah ngurut teh maksudnya ngusapan lah lain-lain diurut lain diurut di pencetannya maksudnya dia diusap lamun urang teh misalkan ngucurkeun cai kana panangannya panangan kiri diteruskeun teh diusap ku panangan kanan gitu supaya yakin urang teh bahwa cai anu dibanjurkeun kana panangan kiri teh sadayana tepi ka sadayana anggota anu wajib ku urang diwasu eta kumargi kitu sunah diusapnya, diusap-usap cai teh supaya merata nya kasadayana anggota budu. Sarang anu sunah anu sanesna nyaeta alwala atau wila nya, alwila teh nyaeta terus-terusan. Jadi disunahkeun upami orang wudu nya ulah dipotong-potong. Ah, cenah wudu kekemu heula, ahlirin heula istirahat heula cenah. Santos nanti kekemu ngawasuh iya panangan ah capek istirahat heula cenah gitu eta kenging nama kenging gitu gesahnya wudu gitu upami jalmi wudu terus ngalakukeun supertos gitu istirahat eta ngawasuh iya istirahat eta kenging oge kenging wuduna sah har nya eta teh nyulayaan kana pasunahannya. Kumargi anu sunah nama, anu afdol nama, eta kedah naon teh? Kedah terus-terusan, ulah dipotong-potong ya, kedah terus-terusan, ulah dipotong-potong. Jadi dimimiti maos bismillah, dimimiti naon teh ngawasuh dua panangan duki ngawasuh dua sampean eta kedah berturut-turut ulah dipotong-potong nanging eta teh nya pasunahan teh pasunahan alwila teh terus-terusan teh upami anu wuduna teh dina kaayaan normal maksudna kaayaan normal kumaha maksudna sanes jelema anu ngagaduhan panyakit beser nya anu ngagaduhan panyakit naon teh sapertos anu ari istilah para santri mah panyakit naon teh panyakit daimil hadas terus-terusan nya daimil hadas teh eta ngawengku kana anu beser baik beserna beser ti tukang atau beser ti hareup nya tak nu kitu ari nu kitu mah nya ari jalmi anu kena panyakit kitu mah eta mah hukumna alwila teh nyata terus-terusan dina meda meludu teh eta teh wajib sanes sunah deui jadi lamun jalmi misalkan bocor beser misalkan besernya kieu wae gitu beser eta mah wuduna teh wajibnya wajib terus-terusan ulah eureun-eureunan nya ulah dipotong-potong oge kitu lamun misalkan para ibu atau para wanoja nya ya kaserang panyakit anu namina istihadoh teh nya kaluar ieu dina ieu teh kaluar darah terus-terusan misalkeun nya teureun-eureun sanes head nya upami head mah da haram salatna ge teu kenging nya ieu mah sanes head nyaeta anu disebat istihadoh teh nya disebat istihadoh teh eta upami istri kaleresan kena panyakit nokos kitu nah bade wudu Ya wudu na teh disyaratkeun nya wajib kedah berterus-terus ulah di ulah eureun-eureunan nya, ulah eureun-eureunan kitu. Jadi eta terus-terus teh alwila teh hukumna sunat soteh, lamun jalmi anu wudu teh jalmi normal teu gagaduan panyakit beser. Oge anu satrasna pasunahan anu satrasna teh nyada tarkul kalam. Di ulah bari ngobrol wudu teh likur husunya ari sabab tos dijelaskeun di pangaosan kapungkur ari wudu teh nyata ibadah ibadah naon wae rupana ye upami husu ilangkung sae nya ye langkung sae. Jadi kumargi kitu disunahkeun nuju wudu teh ulah naon teh ulah ngobrol nya, ulah ngobrol supaya husu nya. Itu nusan salajengna nyaeta nanti salajengna nyaeta atansif atansif teh naon atuh atansif teh nya eta ngusapan, maksud ngusap ngelap nya, ngelap nya di antaranya ngelap. Ngelap maksudna akan nanti upami aya ini ngeringkeun nya, ari wudu teh kan baseuh nya, ngeringkeun eta disunahkeun. Tapi eta ngeringkeun teh teu meunang dikepret-kepret. Dikepretkeun di nanti nanti nyebatnya disebatna dikepretkeun gitu. Yang pan ngelap sarang dikepretkeun na benten sanaos sarua oge gunana sarua ngeringkeun nya, tapi ari dikepretkeun benten eta mah teu meunang nya, dikepretkeun teu meunang, tapi saya nama dilap. Oge nu salajengna nya eta asiwak, ieu pasunahan anu utama, paling utama diantaranya oge nyata asiwak. Asiwak teh naon atuh? Asiwak teh nyata mun basa urang menyusur. Nyusur. Nyusur teh nyusur make kayu arok teh nya. Atawa ngagosok gigi, ngagosok gigi anu pake kayu arok. Eta termasuk pasunahan anu paling utama. Nanti dina pasunahan diantara pasunahan-pasunahan wudu. Iraha atuh tempatna? Tempatna nyaeta dimimiti. Dimimiti. Dimimiti saentasnya. Saentasna maca bismillah. Saentasna maca bismillah. Sareng nanti ngawasu dua panangan. Nah, saencanya kekemu disunahkeun. Eta nyiwak heulanya, nyusur heula. Disiwa di sunahkeun nyusur heula, nyusur nyaeta ngagosok gigi anu make kayu arok teh. Eta mun aya kayu arok sapertos di dieu nya di Hadramaut kitu di nagara Arab kan gampang harus susur teh di iraha wae ge bisa nya. Unggal ambil unggal rek waktu salat aya di hareupeun masjid kan nusok ngajualan kayu arok gitu. Anapun ada di Indonesia memerun rada susah. Kumaha gitu eta masalah susur teh, masalah siwak teh. Jadi henteu ditangtukeun pake kayu arok wae tiasa. Ngangge naon wae tiasa. Bahkan disebatkan dina kitab-kitab fikih anu sejen mah susur teh atau nyusur teh tiasa. Sanajan make naon make lamak, asal lamakna anu kasarnya lah makna anu kasar nya lamak anu kasar maksudna supaya karena kan maksudna tina nyusur teh kan ngabersihkeun nya, ngabersihkeun waos urang. Da upami lamakna anu alus mah komo ari sutra mah moal ngabersihkeun meureun. Kumargi kitu siwak teh atau susur teh henteu wajib ngangge kayu arok, tiasa oge ngangge kayu naon wae. Naon wae tiasa mah kayu naon asalkan syaratna nya nu hiji syaratna kudu kasar nya, anu kadua ulah ngamadorotkeun eta we syaratna Jadi salianti kayu aroke tiasa dengan syaratnya, dengan syarat neka hiji kudu tia akan kasar sehingga tiasa nanti ngalengitkan kokotoran, kokotor nanti kokotor iya nanti waos. Anu kadua ulah ngamadorotkeun kitunya. Jadi ulah-ulah salah paham. Sok kadang-kadang ari urang kampung mah urang merek nyusur kumaha kan ieuna ge nanti siwakna ge teu boga cenah. Ibu, bapak atau ari nyiwak mah teu kedah ngangge nyusur mah teu kedah kangge munang hadiah ti bapak haji wae. Kunaon oge asal anu kasar, asal anu ulah ngamadorotkeun kana ya kana huntu kana waos atau oge kana mulutnya, penting barangna barang anu ulah ngamadorotkeun eta mah hasil karena pasunahannya upami urang ngalaksanakeun niat sareng niatnya niat ngalaksanakeun pasunahan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanajan ngangge naon wae anu penting kasar anu penting ulah ngamadorotkeun eta urang tiasa kenging ganjaran nyusur teanya. Insyaallah. Oge anu salajengna pasunatan-pasunatan wudu teh nyaeta di antarana ieu teh nanti nyela-nyela ari nyela-nyela teh naon maksudna nuju pas ieu teh pas ngawasuh atau ngusap anu anggota-anggota wudu nya anu aya sela-selaan ieu kedah di iya nanti di sela di apa nanti misalkan ya orang ya kan menuju jari-jarinya ngusap jari-jari ya nanti ngawasu panangan atau ngawasu sampeannya kan jari-jari itu aya sela-sela anak itu diusapan sela-sela nanti disunahkan gitu sunahkan ya itu di sela-sela. Nah iya mungkin iya wainya masalah pasunahan dulu pasunahan masuk urpisan ya bapak ibu sadaya nanya seurpisan hari iya mungkin anu pentingnya ya anu penting pisan diantara pasunahan-pasunahan anu sejen nanya. Oge anu salajengna urang tos serengse masalah wudu nya sareng pasunahanna pasal anu salajengna nyaeta bade ngarangkeun masalah hal-hal atau perkara-perkara anu ngawajibkeun kana adus nya kaya kana mandi junub sareng tata cara mandi junub teh faslun fil ghusli wa mujibatihi faslun ari hiji pasal pimu bil gusli nyaeta anu baden rangkeun masalah adus nya masalah mandi junub wa mujibati sareng perkara-perkara anu nyababkeun anu ngawajibkeun kana adus tea wa yajibu sareng wajib al guslu nyaeta adus ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma anu akil baligh. Jadi adus mah harus ukur wajib soteh ka jelma anu tos balegnya kana tos baleg kitu soteh in kana alai janabatun jalmi tos baleg entu sadayana wajib adus nya entu sadayana wajib adus soteh lamun eta si jalmi anu tos baleg teh nya eta kenaan kakenaan ku junub naon atuh maksudna junub teh nya eta si jalma sahiji jalma disebatkeun teh jalma junub lamun ngalakonan kana perkara-perkara anu ieu bade disebatan nya di antarana min mujamaatin nya eta di antarana sabab-sabab sahiji jalma disipatan nya eta ku junub teh disebut jalma eta teh junub lamun entas naon teh kumpul jeung pamajikana nya tas ngendek-ngendek pamajikana eta teh disebutna jelma teh berarti junub maka wajibnya ka manehna wajib mandi wajib adus teanya bila jihasapatin maksudna mujamaahe naon atuh bila jihasapatin ngasupkeun helmna nya ngasupkeun helm si nuleutik teh qadriha atau ukuran anak, lamun jelema teu boga helm ieu kepotong keur disunat cina helman. Ah pokona mah asup ukuran eta helm kana lobang anu hareup atau lobang nu tukang, lobang nu hareup nu meunang nya, anu tukang mah haram nya. Aw farjibahi matin atawa sanajan eta bobogaanna hewan, tetap wajibnya, wajib mandi sing diasupkeun kana boboga anu hewan ge. Aw mayitin atawa sanajan nu diasupkeunna teh jelma maot nya, menik teu kira-kira nya nu geus maot teh diasupan. Ah sanajan geus maot ge tetep we wajib mandi. Wajib mandi sote baki jeker nu hirup anapon anu geus maot tah nu diasupan, lamun geus diadusan nya eta mah teu wajib diadusan deui nya, teu wajib diadusan deui. Walau maha ilin kasipin sok sanaos nya eta si ujangna teh, nah, si ujangna teh dibungkus dibulen nya, dibulen supaya katinggalan gede meureun nya, dibulen eta tetepnya lamun diasupkeun kana lobangna nya eta tetep wajib mandi. Amin khuruji maniin muhtalimin binaumin aw ghairihi, eta sabab anu pertama tadinya entosnya paham. Anu kadua, jalma balek, jalma akil balek bisa kasipatan ku sifat junub deh nyata manehna disebut jalma-jalma junub lamun nya kaluar mani. Aw min khuruji maniin atawa tina kaluarna mani muhtalimin jalma anu ngimpi, ngimpi ngimpi kikituan nya bina omin eta mah ngimpi na mare nanti kaluarna mah rek waktu sare bi ayarahu fi saubihi ladzi la yalbasuhu ghairuhu, misalna ujug-ujug pas nanti bi ayarahu kalawan ningali eta si jalma teh fi saubihi di bajuna aladzi yalbasuhu ghairuhu anu tara dipake ku sejen, misalkan udang sare hudang sarenya atawa hudang sarenya ari mah teu ngimpi-ngimpi acan, teu ngimpi-ngimpi acan misalkan hudang sare guning basuh nya, urang yakin eta teh da baju teh atawa sarung teh nya celana teh teu aya nu make kecuali urang, berarti eta teh urang kaasupkeun kana jelema junub nya, karena kaluarna mani teh eta termasuk salah saeji sabab anu ngawajibkeun junub, nanti seri sabab junub. Aw fi firasin la yanamu fihi ilahu atawa kieu hudang sare teh teu aya basuh dina calana mah atawa dina sarung mah, har dina kasur nya guning aya basuh-basuh ieu basuh-basuh mani, padahal urang teh sare teh ngan sorangan dan tara duaan tara tiluan da kamar-kamar sorangan kasur-kasur sorangan. Ah eta berarti urang teh kana kena junubnya. Kena junub kulantaran kitu wajib mandi. Aw min ghairihi atawa naon teh? Min ghairihi salian tina sare, artina eta mah kaluar mani imang ngimpi keur sare atawa kaluarna teh lain teu keur sare, lain ngimpi berartinya. Dan ngimpi mah di sebatna ngimpi sate dina jero pangsarean, ari jalma teu sare mah teu disebat ngimpi nya, teu disebat ngimpi. Kumari ge disebatkeun nya aw min ghairihi atawa tisaliana sare kan tadafaqo aw kharaja min ladatin akibah puturu zakar. Atawa naon teh ke sare, ah eta mah kaluar we tubuh-tubuh karasa ngeunahnya kaluar jerot we kaluar, ah eta wajib mandinya, eta junub termasuk junub. Atawa terang teu karasa kaluarna da teu karasa ngeunah teu karasa naon, har katingali geuning aya baseuh nya di calana teh atau di sarung teh, kumaha ieu hukumna? Ah lamun kitunya, lamun teu karawas kaluarna nya teu terang-terang kaluarna teu karasa naon, ari hek teh baseuh weh calana teh atawa sarung teh, kumaha? Au arafahu bi an kana rihu riha ajinin rotban au bayadu baydin jafan. Lamun kitu mah aya tetenggerna yeuh, eh tetenggerna. Amun misalnya goak we orang teh ah ngimpi henteu perasaan mada nya kaluar henteu teu karasa naon, teu karasa ngeuna, teu karasa naon. Harheg teh sarung teh geuning jeblog euy atawa naon teh calana teh geuning jeblog kumaha atuh. Ah iya ayat ayat palanggeranana ayat tetenggerna. Lamun etanu si encer encer ayat dina calana ayat dina sarung teh bau na bau seperti bau adonannya adonan tipung bau adonan tipung eh? Bau adonan tipung anu basi basuh atau bau bobodas na endog. Nah eta yakin eta teh si mani teh berarti orang ah wajib adus urang teh kena junubnya sok sanaos teu karasa. Taib ah eta di antarana nya sabab-sabab anu ngawajibkeun urang nanti adus atau sabab-sabab junub teh eta eta teh lamun nah eta teh antara lalaki jeung awewe sarua nya. Teh, lamun awewe kumaha, awewe aya perkara-perkara nu khusus keur awewe sehingga wajib mandi teh nyata di antaranana naon? Head. Di antaranana head, anu kadua nipas nya, anu kadua nipas carang wiladah ngalahirkeun. Nah, upami teh terang perkara-perkara anu wajibkeun mandi, kumaha atuh carana mandi teh? Ya diterangkan pahina izin maka upami kitunya upami kitu aya sabab salia saeji sabab anu tadi teh ya alzamuhu maka wajib ka manehna teh naon inda kiamihi linahwi salati inda kiamihi lamun rek ngalaksanakeun linahwi salatin kana ibadah-ibadah saperti salat misalkan goslu jami basarati badanihi naon anu wajib teh atuh ngawasuh sakabeh kulit badana nya sakabeh kulit badana eta anu ngaranana mandi tea mandi junub atau adus teanya goslu jami basarati badani ngumbah sakabeh kulit badana wa jami itu prin wasarin zahiron wa batina jeung sakabeh kuku sareng bulu-bulu atau rambut luarna sareng jero na eta ngaranana adusnya atau mandi teh jadi ngaranana mandi teh nyaeta ngawasuh sadayana kulit ieu di badan sareng ulah katinggalan oge kuku-kuku, bulu-bulu, rambut-rambut oge sadayana kedah kawasuh. Nah, ayeuna kumaha cenah? Ari misalkeun ari tadi kan disebutkan cenah rambut ge kedah dibasuhnya, kedah diangir meureunnya kitu nya. Kumaha mun rambut teh lamun rambut istri masuknya teh rambutnya teh sok pararanjang kan komo jaman baheula mah nya da jaman baheula mah jadi sifatna parawan anu geulis teh di antarana rambutna cenah panjang tepikeun ka naon teh tepikeun ka naon teh bujurna kitu tapi ka ngarumbay panjang kan kitu sifatna mojang priangan teh disebutkeun geuning rambutna ngarumbay panjang nya. Tetkos ayeuna ada ayeuna masuk kadang-kadang rada hese ngabedakeunnya yeuh budak teh lalaki atau awewe gini dari ditingali di tukang mah tuh teu aya bedana cenah da rambutna tibang sauter meureun sa cukurna henteu meureun ari gundul mah nya henteu ari gundul mah itu dari kalkungkur mah kitu candana awewe teh di antara rambutna nyeta panjang nya. Ayeuna masuk kan kadang-kadang aya kabaliknya ari lalaki rambutna dipanjang tapi kan kadigelung ari awewe henteu nya para rondok nah gitu ah da geus jamana atunya kumaha deui itu ah di dia wajibunak dudofa iri lamun misalkeun nya ya, mojangnya si ibu-ibu pas mandi teh mandi junub deh pas ieu teh keur digelungnya rambutna teh mah wajib diudarnya bu ah ibu si tetehnya ya upami mandi adus ya mandi wajibnya ari mandi sunah onaman eta mah teu wajibnya teu wajib dibasuh sadayana ieu ya, mah urang mah nu dibahas teh wajib mandi anu wajibnya mandi anu wajib antas head atau antas nipas Nah upami rambut nate digelung, eta wajib diudar, gelung natenya wajib diudar supaya cai bisa nepi ka sadayana rambut. Eta lamun digelungna digelung alami, digelung nanti dijieunan nya, digelung ku urang ku sorangan. Anapon ari anu rambutna kiriting mahnya, rambutna kiriting lain kiriting jijieunan ya nya. Rambutna kiriting, kiriting bawaan seperti misalkan ieu wanoja-wanoja orang Afrika da rambutna teh sapoe Indomie kitu nya karariting, karariting gara rimbal. Nah, ari kitu mah teu wajibnya disebutkan lauk da lauk qadu sa'ri teu wajib lamun ngudar-ngudar nanti rambut anu ngagarulung nya anu gagarulung gitu anu kos Indomie itu mah teu wajib. Eta mah da emang geus dijieunna ka kos kitu lain pagawean maranehna nya. Wala batini famin wa anfin oge teu wajib nya, teu wajib termasuk jero-jeroan, jero mulut atau jero irung teu wajib nya. Tapi sunahnya disunahkeun urang di nanti menuju adus teh sunah oge di kekemuan nya, dikemu diinsreuk gitu nya. Eta masalah tata caranya adus eta mandi junub dan nyata urang kedah ngawasuh sadayana kulit badan oge ngawasuh sadayana nanti perkara-perkara anu termasuk luar kuku rambut bulu-bulu eta wajib sarang wayajibu ma gosli awali juz'in niatun ieu nu penting ya ulah pohonnya gejebur weh kabeh diwasuh sadayana badan sakujur badan ari niat henteu eta wajib niat nya. Wajib niat sabab ieu niat anu ngabedakeun antara mandi wajib jeung mandi nu sejena. Dari cara mandi mah kitu-kitu keneh nya, mandi mah taya bedana, anu ngabedakeun teh naon nyaeta niat ye ulah poho niatnya udah disebutkan di wajib sarang wajib ma agus li awali juj'in babarengan sarang ngawasuh pertama anu anggota badan anu urang diwasuh niatu rabil hadas nyaeta naon wajib teh nganiatan ngahilangkeun hadas teh ngahilangkeun hadas teh eta wajibnya wajib niat. Jadi berarti biasa disimpulkeun upami kitu mah nya tata cara mandi wajib teh kieu niat ulah poho niatnya niat nanti nawaituropal hadasil akbari atau nawaituropal janabati misalkannya anu api hartusna niat kaula ngahilangkeun hadas gede atau ngahilangkeun hadas junub lillahi ta'ala bure di banjurnya di luhur kahandap nah kita eta upami lantis sadayana kawasuh sadayana anggota badan nu luar-luar termasuk di antarana kuku sarang rambut sarang sadayana eta selesai sah eta mandi nanya. Jadi dua pertama niat anu kadua nyata ngawasuh sakabeh anggota badan anu zohirnya kulitna kukuna rambutna. Alhamdulillah upami kitu urang sadayana entos rengse ngabahas masalah nyata wudu sareng mandi sareng sabab-sabab perkara-perkara anu nanti ngawajibkeun kana mandi. Insyaallah salajengna urang bade ngabahas pasunahanna sareng perkara-perkara anu diharamkeun dipigawena ku jalma anu junub. Anapon kangge pangawasan ayeuna mah dicekapkeun sakieu bae nya, mudah-mudahan aya manfaatna ka urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.